membinasakan. Ya. Karena itu Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu dan kesalahan sebagian istrinya, ya, dikisah tentang di surat Tahrim itu ya, maka beliau hanya menunjukkan sebagiannya berpaling dan sebagian lain. Perhatikan kata berpaling. Beliau menganggap sudah selesai sebagian yang lain. Ya. Dan sifat hendaknya selalu dijaga. Ya. Selalu dijaga oleh seorang suami dan dijaga oleh seorang istri. Ya. Dijaga oleh seorang suami, dijaga oleh seorang istri. Kadang dia tidak senang sesuatu, belum tentu yang dia tidak senangi itu yang merupakan kebaikan, belum tentu. Ya. Allah firman di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'ala Allahu fihi khairan katsira. Ya. Hendaknya kalian bermuasyarah. Hidup bersama istri kalian dengan yang ma'ruf. Kalau kalian benci pada istri-istri kalian, ada yang kalian benci? Allah firman, maka mungkin saja kalian membenci sesuatu. Dan Allah menjadikan pada sesuatu yang kalian benci itu, Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Dan ini sifat suami yang saleh. Ya, sebab dia mengerti dalam hal ini. Karena itu sebagian dari salaf yang berkata, kalau saya ingin menikahkan putriku, saya akan carikan orang yang saleh. Ya. Kalau dia dicintai oleh orang yang saleh ini, maka itu adalah hal yang baik. Alhamdulillah. Kalau kurang dicintai, maka orang yang saleh ini tidak akan berbuat zalim kepada anak saya. So, kesalihan ini memberikan apa? Makna ia menjaga segala perkara. Karena itu kadang seorang membenci sesuatu, namun Allah jadikan pada sesuatu itu banyak kebaikan di belakangnya. Ya. Jadi mana lebih mendalam lagi kalau kita perhatikan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Ya. Jangan seorang mukmin itu ya, terlalu menjelekkan seorang mukminah, maksudnya jangan seorang suami terlalu menjelekkan istrinya. Kalau dia benci dari istrinya sebuah akhlak, pasti ada yang lain yang dia ridhoi dari istrinya. Jelas ya? Ada yang dia benci, ada juga yang dia apa? Yang dia ridhoi yang lainnya. Ya. Maka hendaknya ya, di dalam hubungan ya, berumah tangga dijaga, jangan sampai terlalu banyak ya, terjadi celaan ya, menghisap setiap perbuatan pihak yang lainnya dengan hisap yang sangat detail, seakan-akan ada buku catatannya ya, semua perbuatannya dihitung ya. Nah ini adalah hal yang keliru ya, hal yang tidak dibenarkan. Bukan artinya dalam rumah tangga itu tidak boleh ada terjadi apa namanya percekcokan ya. Di mana nih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah apa namanya milah istri-istrinya selama 1 bulan. Ya. Maksudnya beliau tidak mendengar istrinya selama berapa? 1 bulan. Karena mereka berbuat sesuatu. Ya. Dan dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, Nabi keluar ke Baqi diikuti oleh Aisyah yang diam. Ya. Maka begitu Nabi kembali dari Baqi, Aisyah pun ya, mendahului Nabi supaya sampai ke rumah. Ya. Begitu sampai ke rumah, Nabi melihat kenapa Aisyah nafasnya terburu-buru. Ya, ini menunjukkan baru lagi. Ditanya, maka Aisyah pun bercerita bahwa dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Baqi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencubitnya dan berkata, Aisyah, saya merasakan sakitnya di dadaku. Ya, jelas ya. Jadi suami marah itu adalah hal yang kadang ya, biasa terjadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ada pamanku. Ya, kata Fatimah, dia tadi marah, kemudian dia pergi. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau didapati di masjid sedang tidur. Ya, dan kemudian berdiri pasir di

bagimu. Dan hendaknya engkau banyak menangisi kesalahanmu. Banyak menangisi kesalahanmu. Misalnya mana hadir untuk keselamatan dengan makna umum. Dan sekarang saya pembahasan keharmonisan rumah tangga. Saya akan arahkan dan bagaimana manfaat hadis ini dalam membangun. Bisa mengingat siapapun. Nah, itu kata seorang penyair bijaksana. Ihdar ayyuhal insan. Ya. Ihdar lisanaka ayyuhal insan. La yaldabannaka innahut su'ban. Hati-hati lisanmu wahai manusia. Jangan sampai dia menggigit kamu. Sungguhnya lisanmu itu ular sayap, ular yang sangat besar. Ya. Jelas ya? Nah, itu di dalam Al-Quran juga diingatkan. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzabu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan sesuatu yang paling baik, yang paling indah. Sungguhnya syaitan, ya, itu berusaha menimbulkan permusuhan di tengah manusia. Maka kalau pasangan suami dan istri menjaga lisannya, ya, ini adalah hal yang baik, ya, hal yang baik. Kadang subhanallah seorang suami dan seorang istri, ya mungkin juga ini karena pengaruh sudah terlalu dekat, ya, dianggap semuanya wajar biasa, ya, berbicara tidak dikontrol lisannya, ya, tidak dikontrol lisannya. Ini adalah hal yang apa? Berbahaya. Boleh saja seorang bercanda, bergurau dan perkara yang apa? Ya, menimbulkan, ya, sakinah dan mawaddah antara suami dan istri, boleh saja. Tapi berbicara dengan hal yang berlebihan, ini bentuk dari tidak menjaga lisan. Ya, dan ini bukan jalan keselamatan. Kemudian itu kata Nabi, hendaknya rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Hendaknya rumahmu menjadi apa? Menjadi lapang bagimu. Ini sebenarnya kunci kebahagiaan yang sangat indah. Ya. Itu seorang mempunyai sifat qanaah. Dia merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan apa? Ya Allah anugerahkan kepadanya. Ya. Harus cantik begini. Ya. Dan begini-begini. Ini semuanya kalau dia ikuti enggak ada habisnya. Jelas ya? Coba kalau dia ada kenaan, ada rasa cukup, ya, maka yang sedikit ini tidak akan ada habis-habisnya. Kalau punya apa? Rasa cukup. Ya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil ard, innamal ghina ghina an-nafs." Bukanlah orang yang kaya itu banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kecukupan di dalam apa? Kecukupan dalam jiwa. Kalau banyak orang yang punya harta benda, ya, tapi seakan-akan tidak ada kecukupan dari harta benda yang dia miliki. Ya. Nah ini, karena dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadiat dasar dari manusia. Kata beliau, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, labatagha ilaihi masalika." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Ya. Jelas ya? Tambahkan. Tapi kalau dia punya rasa cukup, walaupun sedikit, yang sedikit itu menjadi sangat banyak baginya. Yang sedikit itu menjadi sangat banyak baginya. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata beliau, "La tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru ila man huwa asfala minkum." Unzuru ila man huwa asfalu minkum. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Allah bersabda, janganlah kalian lihat kepada siapa yang di atas kalian. Ya. Ya. Ini enggak ada habisnya. Dan kehidupan di masa ini yang menyebabkan banyak manusia banyak terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Sebab, ya, dia sering melihat kepada figur-figur, ya, apalagi kalau tontonannya televisi, ya, jelas ya, dia melihat wajah-wajah di televisi, istrinya sudah nggak ada harganya,